Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله seperti biasa di Kamis sore ini kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa'i Syafi. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek dari kemaksiatan. Terakhir kita jelaskan di antara pengaruh jelek kemaksiatan bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan ini menanamkan kemaksiatan-kemaksiatan yang semisalnya. Kemaksiatan sebagiannya melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Nah, dan juga telah kita jelaskan seorang yang terbiasa dan kecanduan dalam melakukan kemaksiatan membuat dia merasakan lezat dan nikmat melakukan kemaksiatan tersebut. Dan tatkala dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia merasakan seperti ada yang kurang. Ini bagi orang yang sudah kecanduan dalam melakukan kemaksiatan. Seorang terbiasa misalkan minum khamr, ketika dia meninggalkannya terasa ada yang kurang, bahkan sebagian mereka merasa sesak dadanya, merasa sempit dirinya. Baru dia merasakan kebahagiaan kembali ketika bisa melakukan kemaksiatan itu lagi. Seperti halnya orang yang sudah kecanduan minuman keras, orang yang kecanduan narkoba dan semisalnya, nah, sudah merasa senang menikmatinya. Ketika dia meninggalkannya, dia merasa ada yang kurang, merasa tidak tenang hidupnya. Nah, ini sudah sangat berbahaya sekali kalau kondisinya seperti itu. Sebagian ulama salaf mengatakan inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara hukuman suatu kejelekan adalah kejelekan yang setelahnya. Wa inna min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Adapun orang yang dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan kenikmatan ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa nikmat tatkala membaca Al-Quran, merasa kenikmatan yang sangat luar biasa ketika melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ketika dia terlewatkan ibadah-ibadah tersebut, merasa ada yang kurang, merasa sempit dadanya, merasa sesak dirinya, dan merasakan ada sesuatu yang kurang. Nah, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan kenikmatannya kembali dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang tertinggal tersebut. Nah, sehingga sangat jauh berbeda antara ahlu ta'at dengan ahlul ma'asi. Orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan dan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang melaksanakan ketaatan, dia merasa nikmat tatkala melakukan ketaatan-ketaatan. Dan merasa sesak, sempit dadanya, merasa ada yang kurang ketika terlewatkan ketaatan-ketaatan tersebut. Ya. Ketika biasa baca Al-Quran, tiba-tiba dia tidak bisa baca Al-Quran, terasa sempit dadanya. Biasa menghadiri majlis ilmu, kemudian dia tidak menghadiri majlis ilmu. Terasa ada yang kurang. Ya. Terasa sempit. Adapun ahlul ma'asi, dia merasakan kenikmatan ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ketika meninggalkan kemaksiatan tersebut, terasa ada yang kurang baginya. Dikarenakan sudah kecanduan terhadap kemaksiatan. Ya. Sekali lagi, ini kondisi yang sangat berbahaya bagi seorang hamba ketika sudah kecanduan kemaksiatan. Ya, merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia ketika melakukan kemaksiatan. Ya, dan ketika meninggalkan kemaksiatan sebaliknya, merasa sempit dadanya. Tidak tahan, tidak sabar meninggalkan kemaksiatan sehingga terjatuh lagi kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, faslun, pembahasan yang berikutnya menjelaskan bahwasannya al-ma'siyah yud'ibun niyah wa iradat al-khair. Kemaksiatan melemahkan niat dan keinginan untuk melaksanakan kebaikan. Wa minha, dan di antara pengaruh jelek kemaksiatan, wa huwa min akhwafiha al-'abdi, dan ini termasuk di antara pengaruh jelek yang sangat dikhawatirkan kepada seorang hamba. Annaha tud'iful qalba an iradatihi. Sesungguhnya kemaksiatan itu melemahkan hati dari menginginkan kebaikan. Fatuqawi iradatal ma'siyah, dan menguatkan keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini di antara hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan, memberikan pengaruh yang jelek pada hati seseorang. Ya. Membuat hatinya lemah dari melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dengan kemaksiatan, membuat hatinya kuat untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Ini perkara yang ma'ruf. Ya, perkara yang dirasakan dan diketahui. Nah, bahwasanya kemaksiatan ini bisa membuat hati seorang lemah. Ya, dari melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, kemaksiatan membuat hati seorang kuat untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, wa tud'ifu iradat at-taubati syai'an fa syai'an ila an tansalikha min qalbihi iradat at-taubah bil kulliyah. Dan kemaksiatan ini melemahkan keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit, sampai hilang dari hatinya keinginan untuk bertobat secara totalitas. Ini disebabkan kemaksiatan. Ya. Dengan kemaksiatan membuat ya hilangnya, lemahnya keinginan untuk bertobat. Ya. Hilang sedikit demi sedikit keinginan untuk bertobat. Ya. Sampai hilang dari hatinya keinginan untuk bertobat secara totalitas, secara keseluruhan. Nah, ini efek kemaksiatan yang sangat dikhawatirkan sekali. Ya. Ketika bisa melemahkan keinginan untuk bertobat. sudah asyik dengan kemaksiatan, sudah senang dengan kemaksiatan, merasa nyaman dengan kemaksiatan, membuat hilang keinginan untuk bertobat. Sedikit demi sedikit, ya, kemaksiatan ini hilang keinginan untuk bertobat. Kemaksiatan yang berikutnya pun tidak ada keinginan untuk bertobat. Ya, hilang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang dari hatinya keinginan untuk bertobat secara keseluruhan. Nah, walau mata nisfuhu lama taba ilallah. Bahkan walaupun sebagiannya telah mati, ya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau mata nisfuhu lama taba ilallah. Fayati bil istighfar wa taubatil kadzabin bil lisani bi syai'in katsir. Ya, maka dia datang melakukan istighfar dan bertaubat. Al kadzabin, taubatnya orang-orang yang dusta, ya, dengan lisannya saja. Dan ini sangat banyak, ya, yang semacam ini hanya bertaubat dengan lisannya saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, saya bertobat, tapi tidak ada perasaan menyesal dalam hatinya terhadap dosa yang dilakukannya. Ya, tidak ada azam, tidak ada tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukannya. Dan tidak berhenti dari dosa yang dilakukannya. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah musirun 'alaiha. Hatinya terkait, terikat dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan terus-menerus melakukannya. Ini kebanyakan orang yang kondisinya seperti ini. Orang yang sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sudah candu dengan kemaksiatan, menyebabkan lemah keinginan untuk bertobat. Bahkan menjadikan hilang dari hatinya keinginan untuk bertobat secara keseluruhan. Nah, walaupun dia bertobat, hanya tobat dengan lisannya saja. Disebut dengan taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang berdusta. Hanya di lisan saja, sementara ya, dalam hatinya terkait, terikat dengan kemaksiatan-kemaksiatan, terus-menerus dalam kemaksiatan, azimun ala muwaqa'atiha mata amkanahu. Bahkan dia bertekad, untuk melakukan kembali kemaksiatan-kemaksiatan tersebut ketika ada kesempatan. Hanya lisannya saja mengatakan taubat-taubat, berhenti dari kemaksiatan. Akan tetapi, nah, dalam hatinya ada niatan, ada tekad, kalau ada kesempatan, saya akan mengulangi kemaksiatan tersebut. Ya, ini berbahaya, ini bukan taubatan nasuha. Bukan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, padahal telah kita jelaskan bahwasannya, taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi syarat-syarat. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, dia berhenti dari dosa tersebut. Kemudian, yang keempat, dia menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, dia bertobat pada waktu diterimanya taubat. Nah, al-usah, para pelaku kemaksiatan, sangat berat sekali bagi mereka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, mereka merasa senang, nah, kalau mereka melakukan kemaksiatan. Ya, ini kebiasaan mereka. Nah, dan juga mereka merasa senang tatkala berada di majelis-majelis kemaksiatan. Adapun Tatkala mereka melakukan ketaatan, sangat berat sekali bagi mereka. Ya. Bahkan mereka lari dari majelis-majelis kebaikan. Dan ini sebagai hukuman bagi para pelaku kemaksiatan. Ya. Di antaranya dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Ini sebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, begitu juga al-usoh, para pelaku kemaksiatan, ya, terhalangi dari jujur dalam bertobat. Ya. Sehingga keinginan untuk bertobat sangat lemah bagi mereka. Bahkan hilang sedikit demi sedikit keinginan untuk bertobat. Ya. Hingga salah seorang di antara mereka ada yang bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan lisannya saja. Ya. Mungkin memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, tapi dalam keadaan terus-menerus dalam kemaksiatan. Tentu taubat yang semacam ini bukanlah taubat yang sahihah. Bukan taubat yang benar, bukan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Dikarenakan taubat itu tidak cukup dengan lisan saja. Kalau taubat dengan lisan saja tidak bermanfaat. Bahkan sebut dengan taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang pendusta. Ya. Tapi taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya, ketika lisannya mengucapkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dibarengi dengan hatinya bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya didasari dengan keikhlasan dan juga berhenti dari dosa-dosa tersebut. Qala Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, faslun. Ya. Pasal yang berikutnya menjelaskan tentang kemaksiatan. Ahlul ma'asi, dia mencintai kemaksiatan. Wa minha annahu yansalikhu min al-qalbi istikbahuha fatasiru lahu 'adatan fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nas lahu wala kalamahum fihi. Di antara pengaruh jelek kemaksiatan, hilangnya dari hati anggapan keji, anggapan jelek terhadap kemaksiatan. Yeah. Ini di antara pengaruh jelek kemaksiatan. Yeah. Membuat seorang menganggap kemaksiatan-kemaksiatan itu bukan perkara yang jelek, bukan perkara yang keji. Yeah. Fatasiru lahu 'adatan fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nas lahu. Sehingga kemaksiatan tersebut baginya menjadi suatu kebiasaan. Dia tidak menganggap jelek dari dirinya walaupun manusia melihatnya. Wala kalamuhum fi, walaupun manusia membicarakan pada dirinya. Nah, ini sudah sangat berbahaya sekali. Yeah. Ketika sudah menganggap kemaksiatan itu bukan perkara yang keji. Yeah. Menganggap kemaksiatan bukan perkara yang jelek. Bahkan menjadikan kemaksiatan sebagai suatu kebiasaan. Yeah. Gak peduli walaupun manusia melihatnya, walaupun manusia membicarakannya. Dia tetap tidak menganggap jeleknya suatu kemaksiatan. Ini pengaruh yang sangat jelek sekali dari kemaksiatan itu sendiri. Nah, dan ternyata sebagian orang ada yang tertimpa penyakit ini. Ya, hilang rasa malu dari seseorang. Tidak merasa malu ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Bahkan menganggap kemaksiatan itu bukan perkara yang dianggap malu. Berbeda dengan seorang mukmin yang beriman. Yeah. Dia merasa malu ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi ada manusia yang melihatnya. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, silakan lakukan apa yang engkau kehendaki. Makna daripada hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Enggak peduli apakah halal atau haram. Atau makna yang lainnya, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan engkau lakukan apa saja yang engkau kehendaki, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan. Nah, ya. Maka sebenarnya sifat malu ini sifat yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Sehingga orang yang dicabut rasa malunya, tidak memiliki rasa malu, ya, dia akan melakukan kejelekan-kejelekan dan tidak menganggap sesuatu yang kecil. Ya. Dia menganggap kejelekan bukan sesuatu yang jelek. Ya. Dia melakukan kemaksiatan dan menganggapnya kemaksiatan itu bukan sesuatu yang jelek. Ya. Ini hanya kebiasaan. Nah, dan yang semisalnya, ini sudah parah keadaan seperti itu. Ya. Ketika tidak menganggap kemaksiatan-kemaksiatan sebagai perkara yang jelek. Ya. Bahkan dianggap ini perkara yang biasa. Nah, walaupun ada orang yang melihatnya, gak peduli. Ya. Nah, walaupun dibicarakan oleh manusia, gak peduli. Terus saja dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ya, sudah kebal dengan kemaksiatan tersebut. Ya. Nah, semacam ini berbahaya. Nah, biasanya kan kita malu kalau melakukan kemaksiatan ada orang yang melihatnya. Apalagi orang membicarakan kita. Ya, malu. Membuat kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi orang yang sudah parah keadaannya tadi, ya, gak peduli. Walaupun orang melihatnya melakukan kemaksiatan, gak peduli. Ya, terus saja dalam kemaksiatan. Gak ada rasa malu. Ya, bahkan mereka terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Nah, walaupun manusia membicarakannya, ya, tetap saja jalan terus kemaksiatan-kemaksiatannya. Gak peduli, terserah manusia membicarakan saya. Yang penting saya merasa nyaman dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Na'udzubillah kalau kondisinya sudah seperti ini. Ya. Kalau kondisi seperti ini, ya, berat untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, وَهَذَا إِنْدَ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ وَهُوَ غَايَةُ التَّحَدُّقِ وَتَمَامُ اللَّدَّةِ. Ya. Dan ini, ya, pada gembong-gembong orang-orang yang fasik. Ya. Pimpinan-pimpinan. Pembesar-pembesar orang-orang fasik. Ya. Di mana kemaksiatan yang dilakukannya sebagai puncak kenikmatan dan kesempurnaan kesenangan yang dia rasakan. Bahaya sehingga enggak peduli, ya. Orang melihatnya, orang membicarakannya, yang jelas saya merasakan kebahagiaan, saya merasakan kesenangan dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, ini berbahaya. Sekali lagi. Nah, hatta yabtakhiru ahaduhum bil maksiyah, sampai salah seorang di antara mereka berbangga-bangga dengan kemaksiatan. Sampai ada yang demikian keadaannya, bukan merasa malu melakukan kemaksiatan, ya, tapi berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. وَيُحَدِّثُ بِهَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَهَا. Bahkan dia mengumbarnya, ya, mengumbar kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan kepada orang yang tidak mengetahuinya bahwasannya dia melakukan kemaksiatan tersebut dengan bangganya. Ya, tadi malam saya minum khamr sampai 5 botol misalkan. Tadi malam saya main perempuan, saya berzina, saya begini, begitu. Ya. Ini orang sangat parah sekali dan orang kemaksiatan. Dia mengumbar-ngumbar kemaksiatan yang dilakukannya. Dia menyebut-nyebut kemaksiatan yang dilakukannya kepada manusia yang lainnya. Fayaqulu ya fulan amiltu kada wa kada. Dia mengatakan, ya, kepada orang lain, wahai fulan, saya melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Orang semacam ini, orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Wa hadha darbu binan nas la yu'afawun wa tusaddu 'alaihim tariqut taubah. Maka jenis manusia yang seperti ini tidak akan diampuni. Yeah. Dan ditutup pintunya jalan bertaubat. Wa tughlaqu 'anhum abwaabuha fil ghalib. Dan ditutup pintu-pintu taubat secara umum dari orang yang keadaannya seperti itu. Ya. Ini menunjukkan tentang bahaya kalau sudah bangga terhadap kemaksiatan. Ya. Seharusnya kita bertobat, ya. Kita merasa terpukul dengan melakukan kemaksiatan tersebut, ya. Merasa sedih melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi ternyata ada sebagian orang yang merasa bangga dengan kemaksiatan. Bahkan dia tadi mengumbar-ngumbar kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, ya, mengumbar kesana kemari, ya, mengatakan bahwa sendirinya melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, yang semacam ini ditutup baginya pintu-pintu taubat. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap umatku diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya. Ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap umatnya akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa-dosa. Nah, wa inna minal ijhar ayasturallahu 'al 'abdi tsumma yusbihu yafdahu nafsahu. Dan di antara terang-terangan dalam melakukan dosa yaitu Allah Subhanahu wa taala menutup bagi seorang hamba suatu dosa, kemudian besok harinya dia membuka aib tersebut. Ya. Dia membicarakan, mengumbar dosa yang dilakukannya kepada orang lain. Ya. Wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kada wa kada. Dia mengatakan, wahai fulan, aku melakukan dosa ini di hari ini dan di hari itu. Ya. Dosa ini dan dosa itu. Fahataka nafsahu. Ya, maka dia mencemari kehormatan dirinya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal ketika dia di malam hari Allah Subhanahu wa taala menutup dosa tersebut. Nah, ya. Dari hadis ini jelas sekali bahwasannya orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, ya, bisa menyebabkan tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, kenapa? Dikarenakan orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa menunjukkan dia bangga dengan dosa yang dilakukannya. Tidak ada rasa malu. Ya. Kenapa? Dikarenakan biasanya orang melakukan dosa, ya, dia merasa malu ketika ada orang yang melihatnya. Orang yang masih ada keimanan dan sifat malu pada dirinya akan merasa malu kalau dia melakukan dosa dan ada orang lain melihatnya. Dan itulah dosa, kata Nabi SAW. Al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatoli alaihi nas. Dosa itu yang membuat dirimu bimbang. Ya. Dan juga engkau tidak senang kalau ada orang yang melihatmu. Itu dosa. Ya. Kita merasa bimbang, tidak tenang melakukannya. Ini dosa. Kemudian kita enggak senang kalau ada orang lain melihat perbuatan kita tersebut. Ya, ini dosa. Ini menunjukkan masih ada keimanan yang ada pada diri kita. Tapi ketika seseorang sudah tidak malu lagi melakukan dosa, walaupun dilihat oleh orang banyak, ya, ini menunjukkan dia orang fasik. Nah, sudah hilang rasa malu pada dirinya. Sedikit sekali keimanan yang ada pada dirinya. Ya. Bahkan melakukan dosa ditonton oleh manusia enggak malu. Bahkan merasa bangga dirinya. Ya. Orang yang terang-terangan melakukan dosa diancam tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antara bentuk terang-terangan dalam melakukan dosa. Ketika malam hari dia melakukan suatu dosa, gak ada orang yang melihatnya, Allah menutup rapat dosa yang dilakukannya. Tapi esok harinya dia menceritakan dosa yang dilakukannya kepada orang lain. Tadi malam saya melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Malam tadi saya zina, na'udzubillah. Malam tadi saya minum khamar. Malam tadi saya begini, saya begitu, dan lain sebagainya. Dia mengumbar dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dia sampaikan kepada orang-orang yang mengetahuinya. Yang semacam ini disebut dengan terang-terangan dalam melakukan dosa. Dalam keadaan Allah sudah menutup dosanya, tapi dia lancang. Menjelaskan, mengumbar-gumbar dosa yang dilakukannya sehingga manusia mengetahuinya dia malam tersebut melakukan dosa-dosa. Ya, semacam ini menunjukkan dia bangga terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Harusnya sekali lagi kita merasa malu ketika terjatuh kepada suatu dosa. Ya. Malu. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau sudah merasa bangga dengan dosa, ini susah untuk bertobat. Sehingga Rasulullah mengatakan tadi, setiap umatku diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Jadi akan menunjukkan dia bangga dengan dosa-dosa tersebut. Harapan kecil dia bertobat dari dosa yang dilakukannya tersebut. Nah, ini diantara pengaruh jelek kemaksiatan. Sebutkan tadi. Nah, hilangnya dari hati anggapan keji terhadap kemaksiatan. Ketika sudah bertumpuk kemaksiatan, bahkan kemaksiatan menjadi suatu kebiasaan. Yang awalnya menganggap jelek kemaksiatan akan berubah. Kemaksiatan yang dia anggap jelek sebelumnya sudah tidak ada lagi anggapan jelek terhadap kemaksiatan. Dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Bahkan lebih parah lagi tadi kita sebutkan, gak peduli. Walaupun manusia melihat dia melakukan kemaksiatan, gak peduli, gak ada rasa malu lagi. Gak peduli walaupun manusia membicarakannya dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya, tetap saja terus menerus dalam kemaksiatan. Bahkan lebih jelek lagi keadaannya, dia mengumbar-ngumbar kemaksiatannya, menceritakan dengan bangganya kemaksiatan yang dilakukannya. Sekali lagi, ini efek jelek dari kemaksiatan. Kalau tingkatannya sampai seperti ini, menunjukkan sudah parah. kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, dan telah disebutkan sebelumnya tadi, kemaksiatan ini melemahkan hati dari ya, menginginkan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, dengan kemaksiatan membuat hati kuat untuk melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ya, kemaksiatan melemahkan hati ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahaya kalau dibiarkan terus-menerus dalam kemaksiatan. Ya, sehingga jangan sampai kita kecanduan terhadap kemaksiatan. Ya, kalau sudah candu susah tadi. Ya, kalau sudah candu kepada kemaksiatan, ini keadaannya susah. Ya, dia akan merasa nikmat dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, ini kalau sudah kecanduan. Dan ketika meninggalkan kemaksiatan, merasa gelisah dirinya. Ya, akan terobati kegelisahannya ketika dia melakukan kemaksiatan lagi. Layaknya orang yang sudah kecanduan ganja, kecanduan minuman keras, demikian keadaannya. Ya, tersiksa dirinya. Ya. Beda halnya dengan orang yang dia biasa melakukan ketaatan. Dia akan merasakan kenikmatan ketika melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Dan ketika dia meninggalkan suatu ketaatan yang dia biasa melakukannya, akan merasa gelisah dirinya. Terasa ada yang kurang. Ya, sehingga dia berusaha untuk melakukan ketaatan itu lagi. Supaya hilang kegelisahannya. Ya. Ini kalau sudah terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya. Mau senang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, merasa nikmat dengan kemaksiatan-kemaksiatan, atau merasa nikmat, merasa senang dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Di mana dua golongan orang ini berbeda keadaannya. Ya. Nah, berbeda keadaannya. Ya. Orang yang bernikmat-nikmat dengan melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Yeah. Beda halnya dengan orang yang bernikmat-nikmat, merasa senang dengan melakukan kemaksiatan, maka ujung-ujungnya dia akan mendapatkan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, sehingga hendaklah kita mewaspadai pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Yeah. Sehingga tatkala kita mengetahui bagaimana pengaruh efek jelek kemaksiatan, ya, kita akan segera berhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Dikarenakan pengaruhnya sangat besar sekali. Telah saya sebutkan sebelumnya. Ya. Berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh kepada keluarga kita, anak kita, berpengaruh kepada rezeki kita, bahkan pengaruh kepada umur, keberkahan, usia kita, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kalau kita mengetahui bahaya-bahaya kemaksiatan tersebut, maka hendaklah kita menjauhi dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.